warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir penutup usianya ketika dia wafat adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi pembahasan kita, kitab tauhid. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas tentang istighosah, bab nomor 14, yaitu termasuk kesyirikan orang yang beristighosah kepada selain Allah. Dan kita baru menjelaskan apa itu istighosah, tapi belum membaca dalil yang ada di dalam kitab at-tauhid tersebut. Perhatikan, judul babnya adalah termasuk kesyirikan, minasyirki, termasuk kesyirikan, an yastaghitha bighairillah, yaitu seseorang beristighosah kepada selain Allah. Atau yad'uwa ghairahu, berdoa kepada selainnya. Perhatikan ucapan penulis ini, perlu dikasih pembatasan. Ucapan penulis maksudnya orang yang beristighosah kepada selain Allah terjerumus ke dalam kesyirikan apabila tidak terpenuhi tuh syarat yang kita tulis kemarin. Pertama, bukan dalam hal yang hanya Allah yang mampu. Yang kedua, dia harus hidup. Yang ketiga, hadir. Yang keempat, harus mampu melakukannya. Yang kelima, hanya diyakini sebagai sebab saja. Penulis menyebutkan termasuk kesyirikan istighosah kepada selain Allah. Iya enggak? Boleh enggak kita minta tolong kepada kawan di saat kita itu terdesak, di waktu-waktu genting kita minta tolong kepada kawan, boleh enggak? Jawabannya boleh kalau terpenuhi 5 syarat ya. Jadi, apa hukum minta tolong, istighosah, minta bantuan kepada selain Allah? Jawabannya boleh dengan syarat, dengan 5 syarat. Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, bisa masuk ke dalam bab yang dibahas oleh penulis di sini. Berarti kita perlu berikan batasan maksud dari bab ini, termasuk kesyirikan orang yang meminta istighosah, yaitu minta tolong kepada selain Allah apabila tidak terpenuhi salah satu dari 5 syarat tersebut yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Itu telah kita bahas. Au yad'uwa, atau berdoa kepada selain Allah. Yang kita sudah jelaskan, doa itu 2. Pertama namanya doa ibadah. Masih ada tulisannya, doa ibadah. Doa ibadah itu adalah ibadah yang kita kerjakan, dan di situ terkandung sebuah doa. Kita sholat, kita ingin Allah ampuni dosa kita dengan sholat. Berarti secara tidak langsung kita juga berdoa, walaupun yang kita ucapkan. Kita berbakti kepada orang tua misalnya. Kita kunjungi orang tua, berbakti kepada orang tua. Di dalam hati kita, kita ingin dengan bakti tersebut, Allah itu mengampuni dosa kita. Allah menurunkan rahmatnya. Walaupun gak kita ucapkan. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan mengandung unsur doa. Itulah namanya doa ibadah. Doa dalam bentuk ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua namanya doa mas'alah. Mas'alah itu minta dengan lisan. Dengan ucapan kita. Kita minta kepada Allah atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk permintaan itu dua. Pertama namanya isti'anah. Minta tolong, tapi kasusnya biasa itu. Bukan kasus yang sangat genting. Pertolongan-pertolongan biasa yang kita minta itu namanya isti'anah. Yang kedua istighosah. Nah istighosah ini kasusnya khusus dia. Saat-saat yang sangat genting. Yang kita itu betul-betul kesusahan di situ. Contohnya kemarin kita beri contoh. Orang yang berlayar di atas kapal, kemudian kena badai. Kena angin topan. Di situ sangat genting. Ketika dia meminta, itulah namanya istighosah. Nah, bab yang ke-14 penulis itu membahas istighosah. Kenapa masalah istighosah ini perlu kita bahas? Maka jawabannya kita lihat di antara bentuk perbuatan syirik yang marak, yang sangat tersebar luas. Kita lihat di daerah atau di negara kita Indonesia, kan ada acara besar-besaran, ya kan? Acara apa? Istighosah. Istighosah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perbuatan mereka itu benar atau tidak? Nah, itu yang perlu kita bahas. Karena istighosah ini banyak terjadi di negara kita, sehingga kita betul-betul perlu untuk mengetahuinya. Kita takut jangan sampai kita itu terjerumus ke dalam kesyirikan karena ketidaktahuan kita, dan kita tidak mau belajar. Penting sekali masalah istighosah. Kita juga perlu menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, karena itu diekspos di media sosial, di televisi, dibikin acara yang besar gitu. Datanglah orang-orang yang bersorban di situ. Orang-orang yang bersorban, orang-orang yang bertitel dunia kadang-kadang ada di situ. Acaranya apa? Istighosah akbar. Perlu kita untuk mempelajarinya agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, berarti kita masuk langsung sekarang kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Ini adalah dalil-dalil yang kuat sekali untuk menunjukkan kepada kita tentang terlarangnya beristighosah kepada selain Allah. Maksudnya jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang lima tersebut. Terlarangnya di sini adalah syirik. Istighosah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Dan kita tahu dampak dari perbuatan syirik apa? Pertama, orang yang wafat dalam keadaan masih membawa dosa syirik, maka Allah enggak akan mengampuninya selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Jika dia wafat belum bertaubat membawa dosa syirik, itu tidak akan ada peluang untuk diampuni. Yang kedua, dosa syirik akan menghapus seluruh amal. Amal apapun yang dia kerjakan semuanya batal. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka ya layahbatanna, terhapus, sia-sialah seluruh amal perbuatan yang kau kerjakan. Salatnya, sedekahnya, haji dan umrohnya, zikir, baca Quran, sholawat, semuanya batal sia-sia. Luar biasa bahaya syirik ini. Begitu juga yang ketiga, orang yang berbuat syirik, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan mereka kalau di dunia itu keluar dari agama Islam, yaitu murtad dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Makanya kita bersungguh-sungguh di sini mempelajari kesyirikan. Kita berharap kepada Allah, Allah menyelamatkan kita dari dosa yang paling besar ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dalil yang pertama, untuk ikutin nanti kita akan sebutkan fawaid, faidah, dan sisi pendalilan dari dalil tersebut. Beginilah ulama-ulama dahulu belajar. Mereka dengar dalil, kemudian faidah hukum dari dalil tersebut, dan sisi pendalilannya. Dari mana ulama itu mengambil sisi pendalilan? Jadilah sebuah hukum dari dalil tersebut. Itu namanya istidlal. Dalam surat Yunus ayat 106 dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Wala tad'u, janganlah engkau seru. Ini larangan. Yang dilarang di sini siapa? Yang dilarang itu Nabi Muhammad, tapi juga terkena untuk seluruh umatnya. Jadi ketika Nabi itu diperintahkan dalam ayat, maka akan terkena juga kepada seluruh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tad'u, janganlah seru, janganlah minta, janganlah berdoa, janganlah isti'anah, janganlah istighosah. Masuk semua. Karena itu dalam cakupan doa. Paham enggak? Doa sudah kita jelaskan. Doa bisa bentuknya isti'anah, bisa bentuknya istighosah. Wala tad'u, jangan isti'anah, jangan istighosah. Paham ya? Kemudian, min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Semua selain Allah, Allah sebutkan tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa memberikan menolak bahaya. Berarti orang yang masih meminta, dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan Allah sendiri mengatakan mereka tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta, jika masih engkau kerjakan, ini untuk Nabi Muhammad, tapi juga menerima mengenai semua umatnya. Fa in fa'alta, apabila engkau kerjakan, fa innaka, maka sesungguhnya dirimu, idzam minadz dzalimin, adalah termasuk orang yang zalim. Kesimpulan penutup ayatnya apa? Zalimin, zalim. Kenapa dia zalim? Karena berdoa kepada selain Allah. Paham enggak? Di awal disebutkan jangan berdoa kepada selain Allah. Jika masih dikerjakan dia termasuk orang zalim. Apa arti zalim? Zalim artinya musyrik. Zalim di ayat ini artinya musyrik. Tafsiran dari zalim adalah musyrik. Mana dalilnya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi mana ayatnya? Jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Jika masih engkau kerjakan, maka engkau termasuk orang zalim, yaitu termasuk orang yang musyrik. Kenapa sih? Ini faedah tambahan. Kenapa Allah enggak mengatakan jika engkau kerjakan, maka engkau termasuk orang yang musyrik? Kenapa? Kan bisa saja Allah bilang begini. Ini maksudnya cara menjelaskan sebagian ulama begitu. Bisa saja Allah bilang begini. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal musyrikin. Bisa kan? Kenapa tidak Allah bilang minal musyrikin? Faedahnya untuk menjelaskan bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jika kita mengatakan orang yang korupsi itu zalim, orang yang membunuh itu zalim, orang yang makan riba itu zalim. Maka kita katakan ada kezaliman yang jauh lebih besar lagi, yaitu perbuatan syirik. Jika kita marah melihat orang korupsi sehabis-habisnya, maka harusnya kita lebih marah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kasus ini enggak dipraktikkan dalam kehidupan kita. Kita lihat, jika ada orang yang korupsi misalnya, jika ada orang yang membunuh, maka masyarakat itu akan marah habis-habisan. Jika ada orang yang curi ayam, bahkan sampai dibakar hidup itu curi ayam itu. Ketika melihat orang yang memberikan sesajen ke laut, ke sungai-sungai, ada enggak masyarakat itu marah? Berarti di situ ilmu kita itu sudah salah. Kita salah memahami hakikat kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarahan kita enggak sebesar itu. Orang nyolong ayam sampai dibakar hidup-hidup. Anda nyolong ayam di sebuah tempat mati, isuknya sudah diketemukan sudah buntuk hanyut di atas sungai. Gara-gara nyolong. Tapi ketika melihat perbuatan syirik, kita enggak semarah itu. Nah, sebagai tambahan juga, zolim itu ada tiga. Zolim itu ada tiga. Pertama, zolim kepada Allah. Zolim kepada Allah itulah perbuatan syirik. Nah, itu tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim kepada manusia. Zalim kepada manusia. Itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Maksudnya apa? Kezaliman itu Allah enggak punya urusan. Allah itu enggak ikut campur. Allah enggak ikut campur dalam kasus itu, hanya manusia dengan manusia. Ketika dia dizalimi di dunia, di akhirat akan dikisos. Paham ya? Kezaliman manusia dengan manusia, Allah itu enggak ikut campur di situ. Ketika ada kezaliman nanti di akhirat itu pasti akan dikisos. Allah ikut campurnya kisosnya gitu. Allah enggak akan memaafkan. Kezaliman manusia itu enggak akan bisa digugurkan. Jelas ya? Kezaliman yang kedua, manusia dengan manusia pasti akan dikisos, enggak akan pernah Allah tinggalkan. Kezaliman yang ketiga, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri dengan berbuat maksiat. Nah, zalim yang ketiga ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat maksiat kan menzalimi diri kita sendiri, kita maksiat kepada Allah, ya kan? Hubungannya dengan Allah itu al-musamahah. Kaidah ulama kita, hubungan antara Allah dengan makhluk itu musamahah. Ringan, mudah, memaafkan. Allah itu Maha memaafkan. Jika kita berbuat dosa, kita bertaubat, Allah maafkan. Jika kita berbuat dosa di dunia, enggak sempat bertaubat, tapi dosanya bukan syirik, masih punya peluang untuk dimaafkan. Musamahah. Tapi hubungan manusia dengan manusia, musahah. Pelit, kikir, dedekut. Manusia dengan manusia itu kikir ya. Kenapa? Ketika di akhirat, enggak akan ada peluang untuk dimaafkan. Pasti dikisos. Sekecil apapun, pasti dikisos. Kita pernah menjelek-jelekkan teman di belakang, pasti dikisos. Kita pernah maling duitnya berapa gitu kan, di dunia lupa dia, kita hutang ke kita bayar-bayar, dunia lupa dia, tapi di akhirat gak akan ada kesempatan untuk lari, pasti akan dikisos. Jelas ya? Jadi kezaliman tadi ada tiga. Dan di bab ini, ayat ini yang dimaksud dengan zalim di situ adalah kesyirikan. Kezaliman di situ adalah kesyirikan. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini, termasuk kesyirikan orang yang istighosah kepada selain Allah, sisi pendalilan dari ayat ini, karena Allah mengatakan, orang yang berdoa kepada selain Allah itu zalim. Sisi pendalilannya itu. Karena Allah mengatakan, orang yang berdoa kepada selain Allah itu zalim. Dan zalim di situ artinya syirik. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13 yang menjelaskan arti zalim di situ. Paham ya? Jelas enggak? Apa hukum istighosah kepada selain Allah? Jawabannya syirik. Mana dalilnya? Ini. Kenapa bisa begitu? Karena zalim di sini artinya syirik, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13. Itulah namanya istidlal, sisi pendalilan. Kita tahu hukum sesuatu dan kita tahu dalilnya. Itulah disebut ilmu. Kapan seseorang itu dikatakan berilmu? Ketika dia itu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu itu ma'rifatul haqqi, mengenal sebuah kebenaran bidalilihi, dengan dalilnya. Tahu kita hukum istighosah kepada selain Allah itu syirik sama dalilnya. Berarti kita sudah punya ilmu di situ. Jelas enggak? Itu cara kita belajar. Apapun yang kita pelajari, kita tahu hukumnya, kemudian kita tahu dalilnya. Itulah disebut dengan ilmu. Faedah dari ayat ini juga bahwasanya semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan manfaat. Yang hidup ataupun yang mati, makhluk mulia ataupun makhluk yang hina. Karena Allah sendiri mengatakan umum, tidak ada batasan. Jangan seru min dunillah. Apa arti min dunillah? Selain Allah, Nabi masuk enggak? Nabi masuk. Malaikat masuk enggak? Masuk. Enggak dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk. Jelas enggak? Min dunillah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi, malaikat, para suhada, para sahabat solihin, semuanya masuk dalam ayat ini, tidak akan bisa memberi manfaat, tidak akan bisa menolak bahaya. Jadi untuk apa kita minta kepada selain Allah? Selain itu perbuatan syirik dan itu perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat sedikit pun. Kemudian dilanjutkan ayat yang nomor 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Apabila Allah itu merasakan, yamsaska merasakan, memberikan kepada dirimu bidurrin, sebuah bahaya, fala kasyifalahu illahu, fala kasyifa, maka tidak ada satupun makhluk yang akan menyingkap, yang akan menghilangkan bahaya tersebut. Fala kasyifa itu la lin nafiyatu lil jins. Kasyif itu semua manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki sebuah bahaya menimpa dirimu, maka tidak ada satupun makhluk yang akan bisa menghilangkannya illahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman itu tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya, sabarnya itu besar. Karena dia yakin apabila sebuah bahaya menimpa, enggak ada yang bisa mengangkat menghilangkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid, orang yang paling tinggi tawakkalnya. Orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat mereka itu tidak mulia dengan dunia, tapi mereka itu mulia dengan agama? Karena sisi keyakinannya yang lebih di situ. Sahabat itu tinggi nama mereka. Mereka unggul di atas orang-orang kafir yang memiliki perbendaharaan dunia. Saingan mereka itu bukan dari sisi dunianya. Saingannya para sahabat dengan orang kafir dari sisi keyakinan mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan orang gurun. Yang dilawan siapa? Negeri adik daya, Romawi dan Persia. Tapi runtuh, hancur di tangan para sahabat Nabi karena sisi keyakinan dan akidah di situ. Jadi tauhid itu akan menjadikan manusia itu kuat agamanya, kuat keyakinannya, kuat tawakalnya kepada Allah, enggak goyang dia. Dia enggak akan goyang di dalam hidup ini. Fala kasyifalahu illahu wa ayyuridka bi khairin. Dan apabila Allah menginginkan untukmu bi khairin, sebuah kebaikan, fala radda li fadlihi, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi nikmat tersebut. Jika Allah sudah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha, Allah berikan kebaikan kepada orang yang dia kehendaki. Min ibadihi, dari para hambanya, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang nomor 107 ini menyebutkan kepada kita hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. manfaat yang Allah berikan, enggak akan ada manusia satupun makhluk yang bisa menghalangi manfaat itu. Mudarat yang Allah berikan, enggak akan ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan, menyingkap, menyingkirkan mudarat dan bahaya tersebut. Jika Allah sudah takdirkan tsunami, siapa dukun-dukun yang bisa menghilangkan tsunami yang bermulut besar? Makanya anak ingat ketika anak belajar di Al-Furqan, ada orang percaya kepada dukun gitu kan. Ustaz Aun ngomongnya simpel ya. Bagi dukun-dukun, makanya kita datangkan orang-orang gila satu truk. Bawa orang gila satu truk, nah suruh dukun nyembuhkannya. Nanti antum kalau ketemu dukun gitu juga. Misalnya ada dompet hilang, datanglah biak ke rumah dukun tersebut nanyakan dompet hilang ya kan. Kita beri logika sederhana. Weh, kan dukunnya hebat ya kan. Ayo kita bawa orang-orang gila disebut dok, nah suruh dinyembuhkannya. Dusta belaka dukun itu orang-orang yang pembohong. Dia minta bantuan kepada jin. Seandainya mereka memang sakti, ngapa tuh masih banyak orang gila? Kan logika sederhana. Seandainya dia memang sakti, ngapa rumahnya itu berlobong-lobong? Ada ke rumah dukun yang kaya. Ini kesian. Tapi karena keyakinan itu bisa menghilangkan akal sehat. Keyakinan itu bisa menghilangkan akal sehat. Contohnya apa? Orang-orang Syiah. Mereka ontoskan mukanya di tanah Karbala, ya enggak? Diontoskan gitu. Itu berakal enggak itu? Kan enggak berakal. Karena keyakinan tanah Karbala punya kelebihan. Sama dengan orang yang nyembah sapi. Coba nyembah sapi, ayo kancing sapi, cocok gitu kan? Berakal enggak itu? Enggak berakal. Kenapa bisa begitu? Keyakinan itu bisa menghilangkan akal sehat. Hati-hati. Makanya apabila kesyirikan itu sudah dilakukan di sebuah daerah, sebuah kampung, kita enggak akan heran jika dosa-dosa itu banyak bertumpuk di situ. Jika kesyirikan itu sudah dilakukan, dosa-dosa lain itu akan laris manis. Kenapa? Karena dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Orang yang sudah berbuat syirik, akalnya itu biasanya hilang. Itu enggak berakal lagi mereka. Minta kepada orang mati, coba pikirkan. Di dunia, kita butuh duit, ditelepon-telepon kadang-kadang enggak didulikan. Ketika dia mati, tiba-tiba dimintai. Hebatnya. Mana akal kita? Ya enggak? Di dunia, coba kita minta. Tolong akhi. Dan diangkat-angkatnya, ya kan? Ya, nage urusan dia. Sekali dia mati, dipinta. Coba, bodohnya orang, ya kan? Nah, itu makanya kalau sudah berbicara masalah akidah, akal itu biasanya hilang. Inilah kita bersyukur kepada Allah, kita belajar tentang tauhid, akalnya masih bersih, masih normal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik itu orang yang zalim. Zalim artinya adalah syirik. Kemudian yang hanya bisa menghilangkan bahaya dan memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga faedah tambahan. Nabi itu pernah memintakan ampun untuk para sahabat yang sudah wafat. Nabi itu pernah memintakan ampun kepada para sahabat yang sudah wafat. Zaman sekarang orang yang istighosah itu mintanya kepada siapa? Anggap saja mereka itu wali. Mereka itu ulama. Mintanya kepada wali dan ulama. Sekarang kita bandingkan. Mana yang lebih spesial wali dengan ulama? Wali dengan para sahabat? Jauh. Mana yang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah? Antara wali tersebut dengan para sahabat? Jauh menang para sahabat. Tapi sikap Rasul kepada sahabat apa? Didoakan oleh Rasul. Bukan dimintai doa. Itulah kesalahan dasar gitu loh. Masalah yang paling ringan sebenarnya, tapi karena ada syubhat yang bergumpal, seakan-akan hal itu benar. Secara logika, Rasul memintakan doa kepada para sahabat. Disebut riwayatkan dalam sebuah riwayat, "Ala ukhbirukum an jaisikum hadzal ghazi innahum intalaku hatta lakul aduwa fa usibu Zaidun syahidan fastaghfiru lahu." Perhatikan ya. "Tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang pasukan yang berperang dalam perang tersebut?" Mereka itu berperang melawan musuh, kemudian mereka pun wafat. Fa usiba Zaidun, Zaid yang memegang bendera pertama dalam perang apa ini? Yang tiga panglima wafat? Perang Mu'tah. Zaid itu wafat. Apa kata Rasul? Fastaghfiru lahu. Wahai kalian semua, mintakan ampun kepada Zaid. Ini sahabat mulia, syahid. Diperintahkan oleh Rasul mintakan ampun untuk dia, bukan minta tolong kepada dia. Sahabat yang mulia mati syahid yang dijamin surga, dimintakan ampun oleh Rasul. Di mana akal kita? Kenapa hal itu bisa kita salah pahami? Karena hanya dai-dai penyesat umat yang mereka membawakan syubhat-syubhat dibungkus dengan bahasa retorika yang indah. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, dalil yang terang benderang itu mereka buang. Yang mereka ambil itu dalil-dalil yang syubhat yang memiliki makna yang ganda. Kemudian Rasul lanjutkan, fastaghfarolahun nas, maka manusia sahabat saat itu memintakan ampun untuk Zaid. Summa akhadhal liwa Ja'far, setelah Zaid wafat, Ja'far pun mengambil bendera tersebut. Fashadda 'alal qaumi hatta kutila syahidan, dia berperang dengan keras melawan pasukan musyrikin hatta kutila syahidan, sehingga dia pun wafat syahid. Apa kata Rasul? Fastaghfiru lahu, mintakan ampun kepada Ja'far. Sahabat yang mulia Ja'far itu sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan dia memegang bendera sebagai pasukan, mati syahid, kondisinya sahabat, mintakan ampun kepada dia, bukan minta doa kepada dia. Anak ingat ketika kan masih kecil, karena kejahilan, kebodohan gitu, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan, mintalah kepada nenek wanmu bepadah, "Wan, kami nak ujian, doakan mudah-mudahan naik kelas." Masih kayak zaman sekarang. Anak ingat, masih ingat anak. Anak pernah melakukannya ketika masih kecil, itulah. Karena kurangnya ilmu. Di situ tugas kita untuk berdakwah, untuk menjelaskan agama ini. Tugas kita masih banyak. Baik, kita lanjut langsung kepada dalil yang nomor 2. Dalil nomor 2. Surat Al-Ankabut ayat 16. Antum simak saja di bukunya. Kalau bisa dihafal, ya dihafalkan. Kalau enggak, kita baca ulang terus agar meresap maknanya. Surah Al-Ankabut ayat 16, ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya orang-orang yang engkau atau kalian, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ta'buduna, yang kalian ibadahi, min dunillah, selain Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah. Allah mengatakan di sini ibadah. Masuk enggak doa di situ? Masuk enggak doa di sini? Masuk. Masuk enggak istighosah dan isti'anah? Masuk. Berarti ketika Allah bilang ibadah, masuk juga di situ istighosah, isti'anah. Karena istighosah dan isti'anah itu bagian dari doa. Sesungguhnya orang yang kalian ibadahi min dunillah, sama dengan kalimat sebelumnya ayat yang pertama, selain Allah, siapapun dia, yang mulia ataupun yang hina, hidup ataupun wafat, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak bisa memberikan untuk kalian rizki. Fabtaghu indallahir rizqa, fabtaghu, maka mintalah indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, rizki. Ini ada rahasia sedikit, mungkin agak susah dipahami, cuman faedah. Fabtaghu indallahir rizqa, mintalah di sisi Allah ar-rizqa. Kalimat asalnya fabtaghur rizqa indallah, fabtaghur rizqa indallah, mintalah rizki di sisi Allah. Tapi dibalik, fabtaghu, tadi kan kalimatnya fabtaghu ar-rizqa indallah, itu kalimat asalnya. Kalau bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Subjek dulu, predikat, objek. Fabtaghur rizqa indallah. Sekarang dibalik, fabtaghu ar-rizqa indallah, ini dikedepankan, ar-rizqa dibelakangkan. Itu namanya takdimu ma haqqu ta'khir, mengedepankan sesuatu yang asalnya itu diakhirkan. Indallah itu harusnya di belakang dia, tapi diletakkan di depan, ar-rizqa dibelakangkan. Faedahnya untuk membatasi. Fabtaghu indallah, mintalah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada siapapun. Tidak ada satupun yang memberikan rizki. Itu untuk membatasi namanya. Taqdimu mahaq mahaqquhu at-ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang asalnya itu di belakang. Paham tidak antum? Lebih menghayal-hayal. Mudah-mudahan tidak makan waktu banyak. Apa ayatnya banyak soalnya. Ya, perhatikan ya. Ibtaghu indallah. Indallah ar-rizqa. Fabtaghu, maka mintalah. Indallah. Perhatikan ya. Indallah ar-rizqa. Ini susunan dalam ayat yang kita baca. Ini susunannya. Susunan asalnya begini dia. Fabtaghu. Fabtaghu ar-rizqa indallah. Ini susunan asal. Kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arab bisa dibolak-balik dia. Nantilah kalau belajar bahasa Arab, baru antum paham. Intinya asalnya indahu itu harus di belakang dia. Tapi dimajukan. Ya enggak? Maju deh kan? Itu namanya taqdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang sebenarnya dia itu di belakang. Nah, tujuannya apa? Yufidul hasr, untuk membatasi. Membatasi. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau kalimat asalnya kita bisa terjemahkan begini. Maka mintalah kalian rezeki kepada Allah. Enggak ada batasan. Mintalah kepada Allah, bisa jadi mereka juga minta kepada selain Allah. Paham? Mintalah rezeki kepada Allah, bisa jadi mereka juga minta kepada selain Allah. Itu kalimat asal. Tapi kalau sudah dibilang begini, fabtaghu indallah, mintalah hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Ar-rizqa, rizki tersebut. Jelas ya? Untuk membatasi bahwasanya hanya kepada Allah saja kita boleh minta rizki. Bagaimana orang sekarang datang ke dukun minta agar jabatannya naik, menang pemilu? Jelas-jelas orang yang syirik itu jelas-jelas tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang yang berbuat syirik, apa? Tidak mengagungkan. Wa ma qadarullaha haqqo qadri. Allah mensifati orang-orang yang berbuat syirik itu wa ma qadarullaha haqqo qadri. Mereka itu tidak mengagungkan, tidak menghormati, tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Kalau mereka paham kedudukan Allah, enggak mungkin dia minta kepada orang yang mati. Enggak mungkin dia minta kepada dukun-dukun, karena dia enggak paham kedudukan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia berbuat demikian. Itu Allah sifatkan untuk mensifati kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang berbuat syirik, Allah sebutkan wa ma qadarullaha haqqo qadri. Mereka enggak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Jadi orang yang paling lancang, yang paling berani adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah. Berbuat maksiat memang dia berbuat maksiat kepada Allah, tapi yang paling lancang adalah yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu faedah tambahan. Itulah apa? Indahnya bahasa Al-Qur'an. Tapi akan bisa dinikmati oleh orang yang bisa bahasa Arab. Kalau enggak ya biasalah antum lewat orang yang menjelaskan. Kita teruskan. Kemudian wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Maka beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Maka beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Di awal Allah bilang apa? Di awal Allah bilang, sesungguhnya orang-orang yang kalian mintai selain Allah enggak memiliki rizki. Berarti mereka beribadah kepada selain Allah minta rizki. Jelas enggak? Minta rizki berarti ibadah. Paham enggak di sini? Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah enggak punya rizki. Paham? Mereka beribadah ngapain? Minta rizki. Jadi minta rezeki ini ibadah bukan? Ini ibadah. Makanya Allah katakan fa'buduhu, beribadahlah kepada Allah dengan minta rezeki hanya kepada Allah. Paham antum? Minta rezeki adalah ibadah. Ya Allah mudahkanlah rezeki, ya Allah mudahkanlah usaha, lariskanlah dagangan. Itu minta rezeki adalah ibadah. Ketika kita minta kepada selain Allah, maka kita telah menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sisi pendalilannya jelas? Allah perintahkan fa'buduhu. Mintalah, ibadahlah hanya kepada Allah. Allah perintahkan minta rezeki hanya kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Itu sisi pendalilannya. Paham enggak? Mana larangan berdoa istighosah kepada selain Allah dalam ayat ini? Larangannya mana? Allah bilang fa'buduhu, ibadahlah hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah bentuknya adalah minta rezeki. Bisa juga bentuk-bentuk yang lain. Itu faedah yang pertama. Sisi pendalilannya, Allah perintahkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak boleh minta kepada selain Allah. Itu sisi pendalilannya. Faedah yang kedua, setelah Allah mengatakan kalian itu beribadah kepada selain Allah, mereka enggak punya rezeki. Setelah Allah bilang itu, Allah lanjutkan, ibadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Faedahnya apa? Ibadah dan syukur itu adalah sebab yang mendatangkan rezeki. Ibadah dan syukur itu sebab yang mendatangkan rezeki. Kadang-kadang kita enggak paham akan hal ini. Kita mengira ibadah kita ini mengurangi jatah rezeki kita. Kita mengira menuntut ilmu itu mengurangi jatah rezeki kita. Padahal kita sudah yakin seyakin-yakinnya, ketika kita dilahirkan, 4 bulan, 40 hari yang ketiga, Allah kirim malaikat untuk mencatat bikat rizkihi wa ajalihi. Untuk mencatat berapa jatah rizkinya, kapan dia wafat. Semua manusia, rizkinya sudah diatur. Kok bisa kita berpikiran dengan kita menuntut ilmu rizki kita hilang? Di mana akidah kita? Bahkan Allah katakan, setelah Allah mengatakan, jangan minta kepada selain Allah, mereka enggak punya rizki, ibadahlah hanya kepada Allah, karena ibadah itu mendatangkan rizki. Itu faedahnya. Jadi sebab yang mendatangkan rizki adalah dengan ibadah yang betul kepada Allah. Betul-betul dijaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan rezeki itu bukan cuma duit saja. Kadang kita mengatakan, kenapa kita malas menuntut ilmu? Karena kita mengira rezeki itu rupiah atau dolar saja. Padahal rezeki itu kan luas. Hati yang tenang itu rezeki. Orang miskin lagi ngojek, berhenti di batu, tergeletak dia tidur. Tapi orang kaya, kasurnya bagus-bagus, banyak mereka yang tidak bisa tidur, harus minum obat tidur. Kadang mereka enggak happy, harus pakai kokain, harus pakai sabu-sabu, ya enggak? Rizki itu ketenangan juga rizki. Istri yang solehah, itu puncaknya rizki. Dunia ini punya perhiasan. Wa khairu mata'id dunia, al-mar'atu solehah. Sebaik-baik rizki dunia, istri yang solehah. Kadang kita enggak bersyukuri itu, coba. Kita punya istri soleha, kita punya anak yang soleha, menjaga batasan-batasan Allah, kita pulang mereka baca Quran. Itu rizki yang paling besar. Bagaimana kita tidak mensyukuri hal tersebut? Kenapa kita itu malas untuk ilmu? Dengan alasan rizki itu kurang, karena kita mengatakan rizki itu cuma duit saja. Mata kita masih normal, jantung kita masih normal, kita bernapas masih nyaman, enggak bayar oksigen, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ringan, lampung badan bagai terabang. Tapi banyak orang yang bagaikan kakinya itu diikat dengan batu 100 kilo. Melangkahkan kaki ke masjid beratnya minta ampun. Ketika bangun subuh matanya itu beratnya minta ampun. Kita bangun subuh ringan, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mau bersyukur? Rizki itu bukan cuma duit saja. Bahkan seutama-utama rizki adalah agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan faedah yang kedua adalah bahwasanya ibadah itu adalah sebab yang mendatangkan rizki. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Insan ayat 30. Allah mengatakan, bukan surat Al-Insan ayat 30. Al-Insan ayat 30 mana dia? Salah buka. Ah, ini dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini surat apa? At-Talaq ya? Oh iya, At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bertakwa kepada Allah itu adalah ibadah yang agung. Allah akan berikan rezeki. Jelas enggak? Rezeki datang dari mana? Karena ketakwaan. Dan ketakwaan itu ibadah. Sehingga kita katakan ibadah adalah sebab yang mendatangkan rezeki. Rumit enggak? Gampang. Ibadahlah kita banyak-banyak, Allah akan berikan rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Anak kita bisa mondok tanpa kita berpikir biayanya karena ada donatur. Itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbagus ibadah. Jadi setelah Allah mengatakan orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, mereka enggak punya rezeki. Mintalah rezeki hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada-Nya. Jadi faedahnya tadi sisi pendalilannya, Allah perintahkan ibadah di sini hanya kepada Allah. Minta rezeki termasuk ibadah. Apabila kita minta rezeki kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian dilanjutkan washkuru lahu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada-Nya. Apa maksudnya bersyukur di sini? Nah, kita harus paham dulu. Bersyukur itu apabila kita dapat nikmat, ya enggak? Kita dapat nikmat, maka kita bersyukur. Allah perintahkan syukurlah kalian. Berarti mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ya enggak? Nah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat agama. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat Islam. Iman dan Islam adalah tauhid. Seseorang disebut muslim dan mukmin selama dia bertauhid. Kalau sudah tidak ada tauhid, enggak mungkin disebut muslim dan mukmin, paham enggak? Ana ulang. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Islam dan iman harus bertauhid. Enggak ada tauhid, enggak ada Islam dan iman. Mana dalilnya yang mengatakan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam? Dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Al-Hujurat ayat 17. Allah mengatakan, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka itu berbangga-bangga terhadap dirimu karena mereka Islam sendiri. Masuk Islam gara-gara keinginan mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, jangan kalian banggakan Islam kalian kepadaku, kepada Rasul. Balillahu yamunnu alaikum. Akan tetapi Allah lah yang yamunnu, memberikan nikmat kepada kalian. Balillahu yamunnu alaikum. Akan tetapi Allah lah yang memberikan nikmat kepada kalian. An hadakum lil iman. Untuk menunjukkan kalian kepada iman. Jadi dalam ayat ini mengatakan Allah lah yang berikan nikmat, nikmat iman kepada kita, bukan karena hasil usaha kita. Jadi iman itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang harus kita syukuri. Menjaga keimanan dan keislaman kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah berbuat syirik. Kalau kita berbuat syirik, hilang keimanan dan keislaman. Jadi sisi pendalilan yang kedua, washkuru, kata Allah, bersyukurlah kalian. Maksudnya apa? Syukuri nikmat keimanan dan keislaman. Jangan berbuat syirik, jangan doa kepada selain Allah, karena itu perbuatan syirik. Paham enggak? Sisi pendalilannya? Karena memahami sisi pendalilan, kita belajar berlogika. Karena itu butuh logika yang agak kuat. Bersyukurlah kalian, kata Allah. Maksudnya, syukuri nikmat iman dan Islam. Jangan berbuat syirik. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan istighosah kepada selain Allah. Jangan isti'anah kepada selain Allah, karena itu syirik. Kalau kalian syirik, kalian enggak bersyukur. Allah perintahkan kalian syukur. Paham sisi pendalilannya? Nah, mudah-mudahan untuk paham. Kemudian dalil yang ketiga. Masih 3 menit lebih. Dalil yang ketiga. Dalil yang kelima. Dalil yang kelima, langsung aja. Ana mau selesaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan setelahnya kita langsung lanjut bab 15. Dalil yang kelima itu do'if. Dalil yang kelima itu do'if. Hadisnya lemah. Jadi kita enggak baca nanti ya. Mungkin pada waktu yang lain kita baca nanti. Intinya dalil yang kelima itu hadisnya dhaif. Jelas? Nah, kita sampai hadis yang dalil yang keempat. Dalil yang ketiga, Allah mengatakan waman adhallu itu artinya la ahada adhallu, tidak ada satupun manusia yang paling sesat. Itu terjemahannya. Waman adhallu terjemahannya adalah tidak ada satupun makhluk yang paling sesat. Jelas? Tidak ada satupun makhluk yang paling sesat mimman, daripada orang-orang yang yad'u min dunillah, berdoa kepada selain Allah. Jadi Allah ponis orang yang berdoa, istighosah, isti'anah, beribadah kepada selain Allah, adol, manusia yang paling sesat. Tidak ada yang paling sesat selain mereka. Uslub seperti ini, tambahan saja, itu dia lebih kuat daripada uslub biasa. Man itu kata tanya. Siapakah itu artinya? Man itu kata tanya. Kata tanya di sini Allah pakai untuk meniadakan sesuatu, untuk menafikan sesuatu. Bisa saja Allah bilang begini, la ahada adol, bisa enggak? Tidak ada satu orang yang lebih sesat. Tapi Allah pakai kata man. Siapakah yang lebih sesat? Ya enggak? Faedahnya itu pertama, itu untuk menafikan. Enggak ada satupun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Faedah yang kedua, kata tanya di sini untuk menantang. Maksudnya adalah, tunjukkan kepadaku, kata Allah, adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Nah, itu untuk menantang. Cari dosa-dosa yang paling sesat daripada berdoa kepada selain Allah. Cari, kata Allah. Itu faedahnya. Paham enggak? Dua faedah tadi. Pertama, untuk menafikan. Tidak ada satupun makhluk yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, Allah tantang manusia. Cari doa yang lebih, cari dosa yang paling sesat, perbuatan yang paling sesat daripada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu namanya balaghatul Quran, ketinggian bahasa Al-Qur'an, dan akan bisa kita pahami kalau kita paham bahasa Arab dengan benar. Jadi Allah menantang kita di sini, cari dosa yang paling sesat selain berdoa kepada selain Allah, jawabannya tidak ada. Itu juga sudah menjadi sisi pendalilan kita. Berdoa kepada selain Allah, perbuatan yang paling sesat, yang tidak ada tandingan kesesatannya. وَمَنْ أَضُلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Adakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ kepada orang-orang yang tidak akan menjawab, mengabulkan doa mereka. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ sampai hari kiamat. Kenapa mereka adalah perbuatan yang paling sesat apabila berdoa kepada selain Allah? Karena yang dimintai tidak akan pernah mengabulkan sampai hari kiamat. Jelas ya, kita minta, enggak dikabulkan, masih minta, makanya orang yang paling sesat. Sudah tahu enggak dikabulkan, masih minta. Wahum an du'aihim ghafilun, yang kedua. Mereka yang dimintai selain Allah, an du'aihim, terhadap doa-doa, ghafilun, lalai. Mereka sibuk memikirkan diri sendiri, bagaimana untuk mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Allah katakan, yang kalian pintai itu lalai, enggak mampu mengurus diri mereka sendiri, apalagi mengurus kalian yang minta kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan, wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da, apabila manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat, mereka menjadi musuh. Yang berdoa memusuhi orang yang dimintai pun memusuhi orang yang berdoa kepadanya. Yang berdoa memusuhi yang dimintai, ngapa tang doaku dan kita kabul-kabulkan? Yang dimintai doa pun memusuhi. Kenapa? Ngapa kalian minta kepada aku bukan Tuhan. Paham? Saling memusuhi mereka. Makanya Allah katakan paling sesat orang yang minta kepada selain Allah. Di hari kiamat mereka saling memusuhi. Kemudian Allah lanjutkan, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka minta kepada selain Allah, di hari kiamat nanti kafir, mengingkari perbuatan mereka. Berdoa kepada selain Allah, satu, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikabulkan. Enggak akan bisa mengabulkan. Yang kedua, mereka lalai, sibuk mengurus diri mereka masing-masing, dipintai. Yang ketiga, akan menjadi musuh mereka di hari kiamat nantinya. Yang keempat, mereka mengingkari perbuatan syirik tersebut. Makanya wajar kalau Allah katakan berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan yang sesat, paling sesat, tidak ada yang lebih sesat daripada hal tersebut. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada syubhat atau keyakinan-keyakinan yang salah bahwasanya selain Allah itu bisa menolong dan membantu, itu padahal adalah puncak-puncaknya kesyirikan. Allah sangat membenci perbuatan tersebut, bahkan mengatakan itu adalah perbuatan yang paling paling sesat. Mudah-mudahan kita bisa memahami hal tersebut dan kita berlindung kepada Allah semoga tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian kita juga berusaha menyampaikannya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang hakikat dari meminta tolong kepada selain Allah tersebut. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas adalah termasuk kesyirikan orang yang beristighosah kepada selain Allah. Kita juga sudah membacakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istighosah kepada selain Allah itu adalah syirik. Karena Allah mengatakan orang yang beribadah termasuk berdoa, mereka adalah orang-orang yang zalim dalam surat Yunus ayat 106. Dan zalim di situ adalah syirik. Arti zalim adalah syirik. Allah juga mengatakan orang-orang yang kalian doa meminta kepadanya, mereka enggak memiliki rizki. Mintalah rizki hanya kepada Allah. Wa'buduhu, lalu beribadahlah murni hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Lalu bersyukurlah. Dan setinggi-tingginya syukur adalah tauhid kepada Allah. Surah Al-Ankabut ayat 17, dalil yang kedua kemarin. Kemudian dalil yang ketiga, orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan zaman kita sekarang ini banyak sekali vonis sesat, menyesatkan. Ini sesat, itu sesat. Dikis-dikis sesat. Perlu kita ketahui bahwasanya sesat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita buka Al-Quran Index di HP, misalnya kita pakai aplikasi Al-Bahisul Qur'ani namanya. Kalau kita tulis kata dolalatun atau dolalun, di situ banyak sekali. Siapa sih yang diponis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara orang yang diponis sesat oleh Allah adalah dalil yang ketiga surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 kemarin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi Allah yang memponis sesat mereka. Tapi mereka itu yang bilang orang yang mengajak kepada tauhid sesat. Saling menyesatkan berarti kan? Tapi insyaallah kita berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka hanya berpegang dengan perasaan saja. Hanya dengan akal semata. Allah yang memponis sesat, antum baca sendiri. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang yad'u, berdoa, beribadah, min dunillah, kepada selain Allah. Kenapa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang mereka pinta itu tidak akan pernah mengabulkan doa mereka ila yaumil qiyamah, kata Allah, sampai hari kiamat. Allah sudah mengatakan yang kalian mintai, kalian minta rezeki, minta pertolongan, minta bantuan kepada orang-orang tersebut selain Allah, tidak akan pernah mengabulkan doa kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang kalian minta tersebut mereka lalai dari doa kalian, enggak sempat untuk mikirkan doa kalian karena mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing. Bagaimana memikirkan orang lain? Mereka sibuk dengan diri mereka masing-masing. Ditanyai, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka bermaksiat. Enggak sempat mereka mikirkan orang lain, kata Allah. Wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da, apabila dibangkitkan nanti maka manusia itu akan saling bermusuhan. Yang berdoa memusuhi orang yang mereka mintai. Kenapa? Karena enggak didulikan doanya, enggak digubris. Yang dimintai doa juga akan memusuhi orang yang berdoa kepada mereka. Kenapa kalian berdoa kepada kami? Kami bukan Rob. Kami adalah makhluk yang juga butuh kepada Allah. Kenapa kalian minta kepada kami? Kenapa kalian sembah kami? Saling bermusuhan nantinya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka yang diibadahi tersebut akan mengingkari, akan kufur terhadap doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah mereka. Itu dalil yang ketiga kemarin, bahwasanya minta kepada selain Allah adalah perbuatan syirik, dan itu adalah perbuatan yang paling sesat. Kemudian dalil yang keempat, yang terakhir, dalil yang kelima kemarin kita sebutkan adalah hadisnya dhaif, lemah. Amma yujibul muttar, siapakah yang akan menyelamatkan orang-orang yang muttar? Muttar itu terdesak, sangat butuh, terpaksa. Idza da'ahu, tatkala dia berdoa kepada Allah. Wa yaksifu su'a, wa yaksif, menyingkap, menghilangkan, as-su'a, berbagai macam keburukan. Wa yaj'alukum khulafa, lalu Allah itu menjadikan kalian itu para khalifah di muka bumi ini. A'ilahun ma'allah, adakah ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat, berpikir, merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang keempat ini perhatikan, Allah mengatakan, siapakah yang bisa menghilangkan bahaya kalian saat terhimpit muttar, betul-betul butuh kepada pertolongan? Siapakah yang akan bisa menyingkap, menghilangkan hal tersebut? Lalu Allah mengatakan, a'ilahun ma'allah, adakah ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah mengatakan hanya Allah yang mampu menghilangkan bahaya tersebut. Kenapa kalian masih berdoa kepada selain Allah? A'ilahun ma'allah, adakah ilah-ilah lain yang mampu melakukannya? Itu pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Itu namanya istifham, ingkari. Nanya tapi tujuannya untuk mengingkari, biar lebih kuat lagi pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan a'ilahu ma'allah, adakah ilah lain yang diibadahi, yang dimintai pertolongan, yang dimintai bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak ada. Nah, bentuk uslub seperti ini mirip dengan firman Allah yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Gak perlu kita jawab, karena memang gak sama yang tahu dengan yang tidak tahu. Ini juga gak perlu kita jawab, adakah ilah lain selain Allah? Gak perlu kita jawab. Allah itu ingin mengingkari perbuatan mereka, kok kalian itu masih meminta kepada selain Allah, padahal gak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelamatkan kalian. Jelas ya, Allah menegaskan bahaya semuanya hanya mampu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ilah yang mampu melakukannya kecuali Allah. Sehingga jelas, orang yang meminta kepada selain Allah, dia telah beribadah, berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai bab nomor 14. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.